Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jami'ah. Sekawan baris manggil jamban. Tak sampai pun wonten penjelasan ini masalah. Nikmat, nikmat ijat kali, nikmat indah, termasuk Gusti Allah mewujudakan kula panjenengan wujud dadi menungso komplit antara jasmane rohani, antara lahir batin. Di samping itu dipun paringi indah kelanjutan ijat, kelanjutan wujud menika terus menerus. Ajeng wonten ijat malih wujudipun iman, wujudipun manah. Terus iman yang oleh Allah diparingi saged terus. Sing sakjane niku sak wayah-wayah saged tetek tapi niku kalih Allah diparingi terus. Niku sedaya di luar kemampuan kula panjenengan. Napa malih nyebut dawuhipun Imam Al-Qushairi dawuhaken lek upama wong niku purun angen-angen terus mundi macam-macam wong sing padha kesasar. Kata pemikiran-pemikiran tentang kelompok sekte, aliran-aliran kepercayaan, aliran-aliran keimanan, macam-macam yang memahami hakikat, animisme, dinamisme, macam-macam ya. Ini kusuduyo ningali gangguan-gangguan sing memalingkan mana lokan jenengan saking Allah, ningali tabrakan ya. Tabrakan ya. Napa istilahnya kepentingannya menungso urip, tabrakan kepentingan menungso nyukupi kebutuhane, tabrakan napa angen-angene menungso, fanatismene menungso. Niku sedaya nek ningali niku sakjane wong niku bencake iman. Delok iming-imingin dunya bertubi-tubi kaya ngoten iki lek sing golek iman menungso diri tanpa diparingi iman dari Allah jelas wong niku mboten saged iman. Itu sing cilik-cilik nyata-nyata sing ngekeki duit bapak sing nyusoni mak nggih ta ngeramot keluarga sing mulang pinter sing mulang gendek beras itu nanti kerja lain dia kok seenten enten dakwah, seenten percaya Gusti Allah ono. Ini kulit saya buka hati buat Allah ya mbak buat aku. Itu Allah malah lagi kebenaran dan cerita ini ulang nanti yang Surabaya kepanggih sekali pun konco cerita yang ini kentauan haji ya di jalur itu loh dan betul ke tiang haji dan itu cerita haji ini ya termasuk hanya bener-bener Gusti Allah piyambak yang milih boten-boten kartu wong. Iki enten tiyang sing berjamal teng Mekah, wong Indonesia. Dados pegawe ten duka PT napa ngoten. Gadah napa kantor cabang ten Saudi ngriku. Ya mbake ten mriku pun ora tau. Niku nggih mboten sakit hati. Dan napa? Buat kata yang berusaha haji itu bebas lewat musim haji ini pemerintah itu bebas berusaha surat kantor yang itu adalah pas layaknya haji musim haji nugasi tiang baik medal yang mereka jelas kantor yang nugasi tiang baik medal tugas yang mesin, tugas yang itu adalah pas musim haji. Lha nek ngoten mboten sepinter lho yang Indonesia. yang kenal itu yang Mekah ya mbak. Ini aku ngantos itu betul haji itu dikata mbak itu kota Mekah tempat tinggal di musim itu kota Mekah tapi ngantos itu betul haji itu dikata kenapa sebabnya berkira musim haji itu yang baik itu yang berjaya. Nah, itu yang bergawe, yang berkaji, yang bergawe sawal kalau besar itu ini aku mungkin ingin di imam sawal alasan yang maya haji ini bukan yang bergawe ini aku gampangannya sak dari dulu gak bisa makan negara itu yang baik terus merasa tidak mampu jadi manis tato ailai bisa bulan bagi musim penduduk Mekah yang baik ini aku pertumbuhan baik ini musim haji aku gak nyambut jawa ngelagin uang haji berarti aku gak usah haji ngelagin uang haji aku gak oleh duit gak oleh upah kok hitung sangat ngulang gak terusnya gambarannya karyawan golek makan mesti lah mulai sepi pekerjaan sepi akhirnya terus begitu sampai ke yang saya bilang dari situ ini aku kata lo lihat ini ngawin ini ternyata ngawin ini saja iman ini cucu kampung musuh tapi bagian itu Gusti Allah yang memilih Gusti Allah yang memilih lo sudah disyukuri pahala abdi mau kau kata sekal lo ayam tau tayen to nyadari ngerteni nyadari sapa kawula padha hati nikmat ing ukurane ing kadare iki nikmat harus tahu betapa nikmat ini bisa kita dapatkan yang sebenarnya bukan dari kita sendiri sampean dipilih Gusti Allah dadi wong mukmin iku pun masya Allah nikmat sangat-sangat yang kudu ditoto di apa istilahnya ditompo kali nanti sadar tak sadar ampun disepelek no waya tawak kalulan kudu sumarah sopo kawlo ala maulahu yang atasi gendarannya aku tiba kau iha in dalem kau anggungi nikmat wahid iha lan ngerksa nikmat direksa alahi yang atasi abad yang atasi kamu oleh karena itu untuk melayankan nikmat ini untuk merawat nikmat ini itu betul saja jenengan piyambak ini nggih kudu Gusti Allah dhewe sing nglanggengno nikmat nempel ning sampeyan niku nggih kedah Gusti Allah dhewe aja pisan-pisan kemlelet ngrumang kami iso napa iman iso ngelanggengno ini salah satu pun bentuk ketakutan yang dipun alami di lingkungan Nabi mereka apa? Tekani iman orang karpe diwi begitu berarti ilang iman orang karpe diwi pun betul-betul nah, maka untuk merawat iman untuk melanggengkan iman di dalam hati nurani kita kita tidak bisa mengandalkan diri sendiri tapi tetap harus ngandel mengandalkan melasipun Allah subhanahu wa ta'ala ojo pisan-pisan mengandalkan akalnya mengandalkan ilmu dibah aku pinter dibah aku cerdas dibah logika-logika aku kuat gak mungkin aku kafir nah itu bila sampai muni gak mungkin aku kafir itu bentuknya orang sombong betul pemenang namun ngambil toh aku anak kaji aku anak kiai gak mungkin toh aku gak jadi wong iman kuduku gak jadi wong iman benar-benar nek itu yang tindel nih mungkin aku namun sekedar kalau jalan luwe pantas tapi asli tekannya betul krono krono keturunan ya buatan krono krono akale buatan krono ilmu nih tapi semata-mata itu pilihan dari Allah. Bunda Walayak kami bulan orang kena ngandel, apa orang kena tetangga mengandalkan apa si abad. Dari kain dalam mukono-mukono soal juga iman lan langgeng no iman mengandalkan ala akhirnya yang atasnya akal si abad kaulah wa ilmi lan ilmi mula sampai enten ulama yang ahli ma'rifat dahulu itu kola dahulu sopoh badul arifin sekeong ahli ma'rifat manukali sopoh wong ikuna goro ningali sopoh man ditauhidi yang dalam soal tauhid yang mana goro mengali ila akrihi disendek no marang akal. Barang siapa menganggap bahwa iman tauhidnya itu karena akalnya lam yunji moga ora bisa nyelametaken lu ing man apa tauhid tauhid iman nyelamet no minan lari saking neraka. Nah kalau ngerti nggih akal niku akal niku berdasarkan data dan fakta baru dia bisa berjalan. Sementara data tentang neraka itu sampai sekarang akal gak nampa. Gitu? Napa sakit? Akal niku buktine neraka. Gitu? Betul sakit. Begitu pula lagi terusan gandengi ya. Sapa wong ini menganggap bahwa iman itu bisa dicapai dengan akal. Sementara kerjanya akal itu berdasarkan data dan fakta. Bahasanya wong sing saling ngarani empiris. Data dan fakta untuk menjadi pemicu awal sebuah logika dan pemikiran. Padahal sing jenenge akhirat, sing jenenge yaumil akhir, sing jenenge swarga niku digoleki datane sakniki mboten. Menurut akal. Akalnya golek sinyal-sinyal swarga niku lho. Sing iso muni iki sinyal swarga iku lak mergo wis iman. Akal sing wis dilambari keyakinan iman. Sehingga data data iman iki ditampa akal kan ngoten. Dasa iki tekane data iman iki. Sinten sing ngekal? Upama niku kali Allah mboten ditekal nggih blas. Kamus swarga neraka akhirat mboten enten. Enten yo saiki. Ini pun jelas. Walaupun itu pun mengandalkan keyakinan tauhidnya itu melalui akal, tidak memakai nurani yang siap diberi Allah. Bahwa iman itu datangnya dari Allah, tauhid itu dari Allah, murni dari Allah. Maka keyakinan iman yang disaring oleh akal itu tidak bisa menyelamatkan dia dari neraka. Maknane dia ikil serapa tak ngereken merokok, serapa tak ngereken suar. Ke akhir itu minta esak kata pergi. Wa anzin nun awa anzin nun al misri. Wan didawake saking Syekh Zunnun al misri radhiyallahu anhu. Mau tahu yang jauh buat kamu tahu mai kori pun mirip mirip minhara saking sedikit dawu terus pun di dawu yang dunul awisri mangkana di tauhidihi naziron ila nafsi lam yunjihi tauhidu minan na nek wau akal ya ini nafsu diri sendiri maksudnya nafsi ini manutai sopun kukana ono sopun man di tauhidihi yang dalam tauhidi man ono iku naziron meyakini memandang ila nafsihi marang awak dhewe nemen. Kalau dia memandang bahwa iman itu memang layak untuk dirinya kan maksudnya. Ya pantes oleh aku ya kudu iman to, aku anak kaji kok ngoten. Aku ya kudu iman to, wong aku gus kok. Aku ya kudu iman to, mbah iki nabi ya. Nabi Adam. Betul aja soal keturunannya sapa. Itu nafsu diri sendiri dianggap punya potensi untuk bisa iman tanpa bantuan Allah. Maka dirasa ini dirasa saya bunuh lam yunji maka orang bisa nyelamatakan di ingman apa tau itu tau itu iman nyelamat nominan dari saking rokok kata ya kita singgut sediono apa nazaru pandangan yang man ilahi maring maring nafsi maring awak diwini man mau ditau kiti yang dalam tau kiti man dipandang iyahu yang iya Allah azza wa jalla. Kecuali kalau dia bisa merubah sikap itu lalu menyadari betul bahwa tauhid murni dari Allah Subhanahu wa taala. Mergo nyatane kula panjenengan mempertahankan tauhid untuk diri sendiri saja sulit kok. Napa? Ya diri sendiri itu sebenarnya yang tidak bisa merelakan tauhid. Mergo sing jenenge tauhid itu mung siji. Mergo enek aku Allah. Berarti loro. Kira aku Allah loro karena loro itu siji bisa ada siji ini salah siji itu hilang ben siji itu asalnya loro ben siji ya aku hilang bahasa yang hilang ini ini gila siji masuk ke laisan selamat dan merapat itu padahal dia harus kasih nilai iman itu untuk dirinya dan dari dirinya. Berarti iman itu dari dirinya padahal dia itu di tauhid terus dirinya hilang berarti kan tauhidnya hilang lewat itu logikanya kalau tauhidnya hilang nanti dia orang bercahaya maknanya apa? Hilangnya diri biar Allah sendiri yang ada saya gak usah ada ini loh ya ini kok tipu gak bisa masuk oh, sejak awal dirinya sudah ada terus muni yo enggak iku salah kok sing ora iso muni ngono iku iso lek muni kok dengke nek iki lah maka mbok sejak awal mbok pasrahaken Allah iman barang iki aku ra melok duwe sing duwe Gusti Allah kalau terus menerus dihayati bukan dipikir dihayati terus dirasakan sehingga mulai dari latihan kepemilikan bukan milikku, kepemilikan harta benda bukan hartaku, kepemilikan pengaruh bukan pengaruhku, ilmu bukan ilmuku, terus mulai sampai iman itu iman itu imannya Allah, terus begitu. Ini kan mungkin sakit lagi. Tapi lah orang-orang kita itu maka orang iman, iman itu tak cukup. Itu sudah. Urung-urung dia memecah kekuasaan. Maksudnya memecah kekuasaan apa? Iya, kaya-kaya iman itu saya ini jadi kayak ku gusalah orang-orang jagut iman itu. Nah, mulanya wangsul di sini rujuk ilallah itu penting. Rujuk ilallah itu ya berarti meninggalkan diri sendiri. Ada ijek percakapan dua, nah itu namanya syirik. Sampai pertimbangan ibadah, pertimbangan ibadah. Nek wong ibadah sing kan pendorongnya Allah. Nah ketika ada pendorong lain selain Allah ikut dorong, itu jadi ada dua. Mulane latihane yo muni mbok gak dipikir maksudnya terus. Ya kudu dilatih. Dipikir mbok gak. Itu juga sama diteliti sendiri untuk latihan dikembalikan kepada Allah. Nah mengembalikan sandaran iman kepada Allah itulah yang jenenge mensyukuri iman fahadha mongkau tahu iki-iki napa ningali iman dan tauhidnya hanya kepada Allah tidak ada peluang dari dirinya sendiri huwa yuhadha iku syukru hadhihi nikmati nyukuri iki nikmat al-azimah ikan aku. Kapan ini kamu pernah jadi ceritanya anak wali di tawani kowe jadi kamu laku tapi orang iman orang pakai iman tapi kowe jadi kamu laku ini ujian negeri ini juga. Berarti lah tidak isi ngerebut ya ampun gue sih berarti isi isi bila ini seakan-akan iman itu harus pada diri saya nenek pancen iman akan buat nenek itu sikap jadi kau lah kau lah lagi ini mbak gak ini artinya mbak gak wong sing gadah jenengan lha terserah jenengan. Lah, justru ketika terserah jenengan itu iman datang dengan dirinya. Enggak apa. Tapi justru nalika wong iku gegek, tampur Gusti, tak iman sampean pedhek kok kula lak mlebu neraka, lak kula kula. Lah berarti kula iki menonjol terus. Ketika kula menonjol terus berarti kamu mengabdi kepada kula. Tidak mengabdi kepada Allah, tapi ketika kita mengabdi kepada Allah, pasti iman itu datang. Dan kemampuan begini, kalau tidak diberi pertolongan Allah, tidak bisa. Mengingkrenok, ingkren Allah itu. Pada-pada kan nilai, antara lewat dia, baik wajahnya mesti dipenang lah, Allah itu. Tapi tidak ini mungkin usaha itu, penilai antara Allah, baik Allah itu. Nah di situ letak kesadaran, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sini kan, walau menurut itu betul soalnya. Jadi kalau jauh selama hal itu kita sikapi sebagai suatu proses yang wajar-wajar saja. Jadi yang betul-betul, jenenge gedung rupane jini betulnya. Lah sing angel iku lek sampean kepengin tiyang ke godhong windang kuning lho mesti. Wis waya ijo rendang kuning. Nek sing ada bisa diangkat. Kalau seluruhnya itu kita anggap sebagai wajar-wajar saja sebagai objek, objek Gusti Allah. Biar Allah sendiri yang menata ini semua. Lalu apa yang sudah terjadi kita terima. Kita terima sebagai suatu pemberian dari Allah. Lalu kita rasakan dinikmati di cara ibaratnya diombe ben seger ya wis disuguhno ya monggo diombe ya mungkin ora perlu nikmati tapi lek namung diperbincangkan dinggo bantah-bantah apa meneh dinggo bangga-banggaan apa meneh dinggo misah-misah Allah, kue mu'min, aku gak mu'min. Wah, ini hilang nikmatnya ini. Akhirnya iman itu menjadi pemicu. Bisa untuk alasan membantai orang, lalu iman itu bisa menjadi pemicu. Untuk menjadi banyak musuh, menjadi pemicu untuk hilangnya kasih sayang. Nah, disinilah. Mengapa kita melihat kenyataan bahwa orang beriman malah jadi orang ganda selalu bunis. Karena imannya disandarkan pada diri sendiri. Terus pun dawuh nggih tasih berkaitan kali soal mensyukuri iman. Yang menyadari bahwa hadirnya iman itu di luar kehendak manusia. Bener-bener murni kersane Allah. Niki wonten komentar malih. Kala dawuh sapa Syekh Abu Thalib Al-Makki, Syekh Abu Thalib Al-Makki radhiyallahu anhu. Pada anda karo sause yento nyerita mangga Syekh Abu Thalib Al-Makki mae riwayat hadis ruwiyatan diriwayatkan napa marang Rasulullah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulihi saking rupane min qaulihi saking dawuh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh ngeten iki Nabi ahibbullah lima asda ilaikum min ni'am wa lima yadzukum bihi aidan akhirku padha nengono sira kabeh Allah ing Gusti Allah kowe ku seneng ngono ku Gusti Allah ora jane kowe ra iso iman diparingi kudu seneng nek seneng yo kliru lah ibadah itu jenenge seneng ibadah kok rasa dibebani, rasa abot. Niku salah satu bentuk wong ora patah seneng. Lah wong seneng niku ibadah. Akhirku padha demen sira kabeh Allah ing Gusti Allah. Lima krana moga. Asda kang wis paling sapa Allah ilaikum maring sira kabeh. Nuni amin saking pira-pira nikmate Allah. wali malam krono barang yang rujukan wis paring napa niku ya tukang wis paring kekuatan ridha niku panganan jenengan diparingi ridha panganan panganan disaring dadi vitamin vitamine mlebu teng darah darah terus iso diserap fungsi-fungsine kok iso milah-milah sing otak itu oksigen dikirim yo oksigen yo sing butuh iki pikir koyo umlek dadi dadi siji terus iso milah-milah dhewe lha iki napa saged sampean ngatur sirkulasi wong sing kecunyuk bokonge kok terus banyak hal yang sempat di luar diri kita yang sama sekali itu ditoto Gusti Allah murni ala dia tidak noto ngoten banget lara rasa lara apa gerayah-gerayah golek obat dhewe terus diumbi mesin kok ngono canggih niku murni Gusti Allah begitu pula iman iman dikaya iman dikaya kok terus asimilasi diri ada semacam saling menguatkan ilmu akal iman hati terus iso main jiwa nambahin pengalaman lek mboten acungane Allah mboten saged itu semua datang diberikan dari Allah langsung kepada manusia wali malan krono barang ya bukan wis paring tidak paring panganan sing nikmati ya tidak lima krono krono barang ya bukan wis paring panganan kang nikmati kumeng sira kabeh bisi kelawan ma'ai dolar kemudian famin mongko famin famin abdul wa rodanat nikmatul ibadah termasuk vitamin gizi sing nguataken kula panjenengan sing paling larang sing paling larang iman famin abdul wa roda nabi mongko iku setengah saking luwih utama-utamane barang roda kang wis paring panganan rohani bihi kelawan ma sapa Allah nae kita bihi kelawan ma nikmatul imani utawi nikmat iman iman bihi marang Allah piye to sing maringi nikmat iman Allah terus krana nikmat iman yo ngerti lek iki kok Allah lho diparingi urip sing maringi Allah urip terus isin terus niki Allah terus di tengah-tengah urip itu kok masih ada kesadaran bahwa ini semua dari Allah datangnya kesadaran ini itu nikmat yang luar biasa nalika ana wong nampa surat cinta tapi gak ngerti alamat iki surat cinta dari sapa jibek kata-katanya indah sekali dipocok pula dan karo ini kok sopo ini sama apa yang baru sopo ya dipocok ini sopo ya ini sopa sopo masih gitu ketika itu ditutup si penulis surat tidak punya kerelaan untuk menampakkan diri memberi informasi iku suratku rakyat menyuruh sama sekadang terus cari itu tak kuat sedikit yang bunti dan itu kok mulai terus buntung di jelok sedang melepon berita gula ini berita berita itu bawa raga apa lalu itu betul peta kok saya sekitar ya teman saya uang bendino nampak nikmat nampak urep enak mungi enak makan enak seger sehat wis ditompo itu surat cinta kasih sayang serupa fasilitas wis ditompo tapi gak ngerti kondi gak disadari kondi mesti sibuk uang orang gue iman peteng urep peteng ini walaupun dia biasa berkeliaran dengan nikmatnya itu sok arpe lah tapi orang sakit ajar iki kok Allah mesti sibuk. Mulane panganan sing paling enak iki panganan ya jeneng. Ngerti sapa sing nyekeki panganan iku wis seger. Ngerti sing carane nyekeki kok meneh sampe ajeng. Ngerti sapa sing kok arek sing gawe. Niku ora patah legi dadi legi. Wis actually. Wow. Seneng lho, seneng lho. Dengan seneng itu nikmat makan lebih-lebih. Akan lebih-lebih. Podho-podho ngombe wedan. Ditunggoni karo sing gawe. Karo ngombe wedan iku sing gawe sibuk ora-ora ning bumi terus kene dhewean delok TV, delok ngombe kopi ora ditunggoni bojone. Ora patek segera. Coba enek lakon sing apik ora kedak omong-omongan. Tapi lek ditunggoni sing gawe ana kopi iku lho. Kesadaran akan adanya nikmat dari siapa ini satu nikmat sendiri lah ya itu tidak bisa kalau nggak dikirim dari Allah surat butik itu lek singgah surat orang ngomong diri itu aku yang buat orang orang mengimun diri oleh bersama semua akhir apalagi kalau orang itu juga merasa bahwa itu bukan nikmat, jadi malah nggak karu-karu. Usah jadi ke nikmat yang nggak nikmat. Akhirnya udah tuh sengkoro. Wes penak banget sengkoro. Muncul duit akeh sengkoro. Yang terbuang di kuasa saya jadi kontraktor. Zaman orde baru yang bayar dulu fasilitas, ubur-ubur gampang. Adalah sebuah gundilan bisnis ini tidak lagi kolek. Gampangannya berserah kurang duit jabatan dan belum menang apa-apa duitnya cek miliaran duitnya cek miliaran ya bang cuma harus gak bisa yang berdari ini gak bisa muter duit susah ya duitnya cek miliaran kok susah gitu dan ada bang kurang duit cek miliaran duit bondro koncok gerak karena Allah dikari ya, betul sampai darah lain kandang ini warung orang sejen ini ngerti makan terus ketawa di kandang ini makan terus ketawa semuanya tak masuk ini ke makan gak ada beban nikmat gak ada beban kandang kalau duit ya apa-apa ini kalau duit ya berapa biasanya mau banyak ngerti kalau ini kulit kandang kalau duit ya apa-apa ini kalau duit ya berapa-apa ini orang mati kan ya kan gini nikmat ya. Ya gitu lah orang itu rumah usah duit lah segera ilangnya terus orang-orang usah cekali bisa nama itu ya lah itu rumah usah yang tanya lah aku yang ngoleh lah aku yang gila ya aku ini kalau menyadarkan sesuatu pada aku kalau tanpa ada kerelaan bahwa itu dari Allah mesti jadi ini orang cekali ini aku jelas ya padahal semua itu gratis dari Allah barang gratis sama dolaran ini akan bahagia kan bahagia katik sing sampean kandhuku sing gratis tau niku lagi piye banyu ing sumur kula gratis terus dadi sampean supir niku kon bayar niku piye to susah ora ora mampu ya lha ya jare wong sing mukmin niku mesti mlebu swarga kan. Tapi kalau nikmat iman itu dari Allah, gratis. Iman dari Allah itu gratis. Kalau sama itu zaman teh. Terus ini gratis zaman butuh pun warga negusi Allah itu terus piye lo logikanya piye? Betul pantas ada pantas. Nikmat iman. Niku baru dari segi nilai jari-jari. Belum nanti nilai-nilai yang sekarang bisa kita rasakan. Karena iman merasa aman. Mulanya yang tadi kiai mana nih iman itu betul kok percaya betul kok iman itu saking fi ilmu di amana yukminu iman amana saking akmana afala itu mana nih ngamanakan amanu ya amana amana ya munung amana ya manu itu aman aman itu sesuatu aman jadi amana yukminu ngamanakan ngamana kenapa? Ngamana kenapa? Benro jalur kondi. akhirnya sadar nek ditunggu nih, sadar nek sing dilani, sadar nek sing ramut, sadar nek sing jogo. Ya senajan penjagaan itu tidak langsung, tapi katane wis sekedar ditunggu nih ngono tok itu cekalan moro. Iya toh? Kados nuwun sewu lah ibu-ibu terutama oleh Mas. Bapak itu jane teng griya ngoro kok senggar, senggur ora lapo-lapo. Tapi nek pas itu bapak itu omah ada keyakinan bahwa bapak di rumah itu keyakinan benar. Keyakinan bapak di rumah itu apa? Orang-orang diri yang bawa yang tidak wani. Padahal lagi tunggu ini. Saya nunggu ini keyakinannya diri. Nah, begitu pula keimanan itu. Makanya di sini dikatakan termasuk godana mayadu. Makanan kekuatan dari Allah yang diberikan kepada kita sehingga kita menjadi tahan ganteng hidup bisa hidup nikmat. Yang paling utama itu adalah makanan yang berupa iman ini. Kalau orang duwe iman ora iso duwe kekuatan ibadah, wani sak cilik-cilike iman ibarat dening sekedar percaya karo Gusti Allah kuasa niku sik iso ana jalan keluar. Nek wong berpura-pura kan bunuh diri. Tapi yen nah iki muni ngono, yen nek ora ketu sing kono ngono. Bae iki sing muni ngono, ya senajan kan kok kuwat dene wis iso iku kabeh ngono wis pokoke anggere tak ngene aku mesti ngene ngene ngene cekret wong sange teko. Nah niku ketu muni. Wis pancen rezekine nak ngono piye lah. Itu kan tenan. Lah umpama dhewe mesti ora prawes dipekan. Ada kematian yang luar biasa. Iman itu, masya Allah. Oh, kemudian sampai pada tingkatan wal ma'rifati lan nikmate kenal ma'rifat lahu maring Allah. Yo, ngoten. Wa ghida'uhu tawi oleh paring panganan kekuatane Allah lan panganan kekuatan saka Allah lan kedhewe kita minuh saking Allah iku dawa mudzalika. Langgengnya mengkono-mengkono iman wa madadulan utawi pitulungane Allah sing terus-menerus iku birohin birohin apa-apa ini blubur wa madadulan utawi pitulungane Allah iku birohin kelawan kiriman kepenak lurus saka Allah wa tabtulan oleh ditetepaken ing kita ditetepaken alai ing atase iman marang Allah fitasrifil ahwal ing dalem berubah ubah kira-kira tingkah dalam perubahan tingkah suasana keadaan yang berbagai macam keadaan yang namanya iman masih karo Allah tersedi alir cara setrum jadi terus disetrumi ya susah nah penaka-penaka akan bermacam-macam krisis gak krisis pandah tahlilan penaka bukan soal mereka itu pertanyaannya apa sih artinya tahlilan suasana krisis saya jadi kok tahlilan itu untuk apa dulu ukurannya masalah krisisnya kan iki ukurannya ras al krisis ekonomi krisis ini bukan itu, tapi masih ada iman itu yang dan itu hadir secara gratis karena selain yang gratis-gratis dari Allah SWT gratis nih, nguyuh ya bayar, nggak lagi nguyuh ya bayar, iman nikmat pada Allah, masya Allah. Ini luar biasa supaya lagi dengan sadari yang betul. Dan orang sini yang kini orang kita gila orang sini yang kini orang kita senajan mereka tidak sih direken nutup diri ya orang kita sama muat jadi bocah ini email ya orang kita ditutup lagi ini itu ditutupi kudung gak jadi sama sih sama seperti ini aku ambil ini kiri-kiri bocah sama panteng isin terus ditutup dulu ya orang kita begitu pula ketika arek tante mengharapkan sama belok, kira-kira sama orang belok, ya orang ketok. Nah, lepas mana antara ini oleh menampilkan iman Allah, Allah menampilkan iman pada hati kita. Terus Allah memutar hati kita untuk gelem lirik, apalagi menghadap iman itu lalu menjadi marifat itu. Nah, lepas dari ini ya. Orang dua iso, yo, macam orang iso orang dua. Orang iso kecuali itu dipilih oleh Allah. Ibaratnya orang nyoting, kan itu si nyoting. Sampai tak kira kaya kita itu lah kalau si nyoting lah dilihatin, ya lah itu. Harus ada kerelaan dari Allah untuk lepas lo. Lepas iman iso masuk ke hati. Ini kok di Allah semua. Dan itu menjadi nikmat, nikmat iman. Akibat dari nikmat itu lalu secara sesuatu bisa menjadi temotong. Ngerti salah-salah, lah iki kok Allah. Iki Allah iki nikmat. Lah iku upama iki sengsara ya jane men bungkus tok jerone nikmat. Mergo wis iman to. Akhire wong mukmin bener-bener. Ora usah mesti ora usah. Ala inna auliya Allah la khaufun 'alaihim wa lahum yahzan. Loh, kita kayak ini ku jelas ini iman kok terus apa Gusti Allah maring iman yang dawam, yang langgeng lalu itu majat terus menerus dari kelanggengan iman itu ada tumbuhan-tumbuhan kenikmatan lain dan itu juga terus langgeng tumbuhan-tumbuhan lain kesolehan, kehormatan Masya Allah, asal zaman hitung derek orang enak dibunuh, entah itu ini huwa karena huwa utang iman iman itu aslul akmal pokoknya bila-bila ngamal anaknya mau ngamal itu iman sama gak orang percaya nandur pahit orang kaya nandur. Ini pula kalau orang itu perlu panggil. Jadi bawa sama nak kamu saya juragan sampai ane ngomah. Alah, aman tambahnya hilang. Sama nak orang itu saya. Bawa si ngomong sampai ane barat ngupai sampai ya. Sama ni orang percaya lah, orang boleh upah. Ya orang kaya. Anu, kono ngecat ngomah tu. Gua tak kaya upah. 5 juta orang kaget serah ngasih dia orang kaget gila orang kaget anaknya gila mubah pandang itu kan anak zaman gambar lantar gambar lantar nah maksudnya dilongkah tahu tahu ketiga ini wajah kenaikan sampai gue orang munggah kampung tak kampung wes ora tak sangoni liburan wes ora pek menjar-menjaran rumah bulan balik ya ora ngono wes ora mungkai ya jangkere ya pasal hati nang ora ngandu utawa diimu mulai ranu mana lho saya tenang nang nasi nang mulai itu sama ikan suci tuh kalau sepeda kan parah enggak parah itu duit jenis orang misalnya iman itu segala sesuatu yang sebenarnya itu akan ada munculnya nikmat-nikmat lain kalau dia harus gak ngandel jadi akhirnya oh gak ngamal orang sinau oleh yang sudah sekolah malah gak sinau oleh gak kenangan kalau gak kenangan malah gak pinter kalau gak pinter malah gak mudah kalau gak mudah malah berburu terus aku berarti ada kerugian yang bertubi-tubi mergo gak kenal ini aku asli pijakan amal ini iman nanti alatikan dia kan utawi amal iku makanun nawali gon tekane kebar mergo enek amal lalu ada kebar tegese ada wajah untuk dadi nampa peparing ibarate amal iku wajah peparing iku banyu gelas amal iku gelas e peparing iku banyu ne umpama ora nek banyu ya wis oleh gelas wong gelas iku arang. Gila, gelas itu barang. Masih kena banyak itu hanya dalam gelas. Tetapi bila seorang nama ubah, seorang usaha kita apa-apa. Lepas itu, lekat iman orang amal. Usah orang ada apa pun bisa. Ternyata yang namanya iman itu menghapus banyak hal. Menghapus banyak hal. Mulanya orang ganti, mana kapitol tak malu. Ngamali lebur tanpa guna. Karena apa? Tidak ada untuk ucapan apa. Menjauh. Karena orang yang berganti. Tapi hasilnya berganti, ngopo-ngopo jelas. Ya, tak kena. Tapi lek wong duwe anak iki njenengan gendah. Nek gawe iki tak kaya anak, apa iki juri temen ta mulane ora enak critane Joko Sugih. Mergo hasilnya begini gak jelas mbak. Sama dengan orang yang tidak iman kepada Allah, kok mau urip-urip untuk apa? Arep dicandalane ngene. Nah, itu. Niku masyaallah. Falau kolaba, insyaallah ana urip lan delek ya. Falau kolaba mongko lamun malik sapa Gusti Allah kulo banae. Pira-pira ati kita ane tauhid saking tauhid. Kama yukali pun kaya le malik sapa Gusti Allah jawari ana ing gawa kita di dunuki ing dalam dosa. Seandainya Gusti Allah malik dik mau iso salah, saiki gak iso salah kira. Awake kalau sedulur malik bisa-bisa salat, aman gak bisa salat, bisa-bisa lantuka, aku sendiri bisa tajuk. Mula malik kan, sama apa sakit menggagahkan diri. Loh, lho, aku salat mesti bisa terus. Orang itu tahu, ngatanya. Gitu. Mengandalkan apa sama bisa menjamin bahwa salat itu bisa terus. Ternyata ini memperkara diganggu rokok, stugel, mulai yuk salat salat. Begitu minimal mundur salatnya, bener. Upama orang rokokan, perlu komat langsung buka di masjid. Kerana saya rokokan, nanti sudah lah. Ketika nanti sudah kan berarti sholatnya muncul. Pada mundur sholat kan berarti saat ini tidak ada sholat. Ini. Yang kemarin pada jam yang sama, saat duduk itu bisa sholat. Ya, prosesnya bisa sholat. Waktu ini kodoh. Prosesnya ya kodoh. Ada ujian komat jam. Ah, bulan balik prosesnya kan waktu ini. Dia sama nama ya terus istri. Kenapa kok yuk anda gak bisa salah? Cek aja. Dia ini ya bisa, saya kok gak bisa. Artinya fisik, tubuh, gauto itu bisa diolah oleh Allah. Nah apalagi hati. Karena untuk kita seandainya hati itu diolah oleh juga oleh Allah. Saya ini oleh Allah seseorang, saya ini kenal oleh seseorang. Dia ini nyebah Allah, kalau sesuatu nyebah juga. Dan ini serah karuan-karuan. Itu terombang hati. Dan walau pola pola lamulo pola malik sopo Allah pulubana yang pura pura kita bisa yang dalam keraguan buat dola lilan kesasa kama yukali kukoya le mola malik sopo Allah niat naik pura pura niat kita bil akmali yang dalam pura pura ngakmal nah dari ayah sayin yang ini si cuci kunna kono sopo kita gunakan ono sopo kita kunas nak wadawi sopo kita wala ayisa ilan ingatasi indini siji iji kuna ono sopo kita mai kuna u bangsa akan sopo kita bangga akan sopo kita wabu ayisa ilan kelawan indini siji iji kuna ono sopo kita mai kuna kmainu biso anteng sopo kita wanar juga biso anteng sopo kita coba sama bayangkan seandainya hati sampeyan diwalik arti sholoh orang tak diwalik total aja terus diri nosisik lawan terus mari lagu-lagu sembarang lagu-lagu kesasar lagu-lagu rapat yang ngambil karo Allah maka ketika kita lihat mengerjakan sesuatu dan kita menyiapkan sesuatu untuk apa niat itu kalau dia rapat yang ngambil karo Allah. Lalu kita berbuat sesuatu itu akan kemana? Dan atas dasar apa? Dan lalu gimana namanya ketenangan itu? Karena tidak ada jaminan. Mengapa percaya? Untuk lagu-lagu. Nah, disitulah. Nah, betulnya yang penting paling. Dibedih ini. Mau saya ngerti Allah itu juga. Ilah itu mana Allah? Bila. Mana sepenyungan ini? Ya. Husnul khotimah itu. Gue itu mungkin sekarang digawa ketenangan kan? Apa satu? Mungkin kula panjenengan sedaya dipun paringi iman menika dipun jagi dening Allah, dipun paringi manah sing saged saestu-estu ngrasakaken iman lan syukuri sesarengan. Monggo kita tutup kali. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu wa barakatuh wa sahabati rasulullah ajma'in. Alhamdulillah wa ta'ala mahabbi ya fi ni'amahu wa ikafi manzidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha musalla ya ajma'in jami'il khairati fil hayati wa mawtihi. Allahumma tawfiq imanana wa rabbana wa sallamna fi dunya wa akhirah. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirah hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.